Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddina a'azakumullahu kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan ucapan musannif rahimahullah wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. فَيَتَذَبْذَبْ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالْتَصْدِقِ وَالْتَكْذِيبِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ مَوْسُوسًا تَائِهًا شَاكًا لَا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا wala jahidan mukaddiba. Kalimat saya tadabdab ini menunjukkan masih berkait dengan kalimat sebelumnya, sehingga disebut dengan kalimat fa tadabdab. Siapa yang dikatakan fa tadabdab yang akhirnya dia berbolak-balik di antara kufur wal iman pada kalimat yang sebelumnya, faman rama ilma ma hadara anhu aw hudira anhu ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. Kalimat sebelumnya dari Abu Ja'far Tahawi rahimahullah, siapa yang mempelajari ilmu yang telah dilarang dan diperingatkan daripadanya, yaitu ilmu kalam, ilmu mantik, dan tidak puas untuk tunduk pada apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, maka niscaya apa yang dia pelajari tadi justru menghalangi dia dari tauhid yang murni. Wasafil ma'rifah, akan menghalangi dia dari kejernihan pemahaman. Wasahihil iman, terhalang dari sahih al-iman. Ini terhalang dari keimanan yang sesungguhnya. Fayatadabdab, akan nyambung. Kalimat beliau selanjutnya, fayatadabdab. Akhirnya orang ini, yatadabdab bainal kufri wal iman. Berbolak-balik di antara kufur dan iman, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, mudabzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Wa tasdiq wa takdzib, dan juga berbolak-balik antara tasdiq wa takdzib, pembenaran dan pendustaan, antara percaya dengan tidak percaya, antara kufur dengan iman, wal iqrar wal inkar. Berbolak-balik antara iqrar, menetapkan, atau ingkar, mengingkari. Maususan ta'ihan syakkan, dia menjadi seorang yang tidak jelas arahnya, jalannya. Ta'ih syakkan, dalam keadaan ragu. Syakka yasyuk, syak. La mu'minan musaddiqa wala jahidan mukadziba, bukan seorang mukmin yang membenarkan, bukan pula seorang penentang yang mendustakan. Penentang yang mendustakan adalah orang kafir. Sedangkan mukmin musaddiqah adalah orang yang beriman dan percaya. Tapi golongan tadi yang mempelajari ilmu kalam, di mana letaknya mereka? Bukan mukminan musaddiqah, bukan orang yang beriman dan percaya, tetapi bukan pula penentang yang mengingkari sebagaimana orang kafir. Mudabdabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Makna yatadabdab dikatakan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, yatadabdab maknanya yattarib wa yataraddad, goncang dan berbolak-balik. Wa hadhihi al-halah allati wasafaha asy-syekh rahimahullah halu kulli man 'adala 'anil kitabi was sunnah ila 'ilmil kalamil madmum. Keadaan seperti ini yang digambarkan oleh syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah adalah halu kulli man 'adala 'anil kitabi was sunnah, keadaan semua orang yang berpaling, yang menyimpang dari kitab was sunnah, ila 'ilmil kalam, yang mereka justru cenderungnya kepada ilmu kalam al-madmum, ilmu kalam yang tercela. Aw arada an yajma' baina wa bainal kitab was sunnah, atau orang-orang yang ingin mengumpulkan bainahu, baina ilmu kalam wa bainal kitab was sunnah, ingin mengakurkan antara Quran dan sunnah dengan ilmu kalam. Orang ini ujung-ujungnya nanti sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh, mudabdabina baina dalik, mudabdabina baina al-kufri wal-iman, baina al-tasdiqi wal-i'rab, baina al-iqrari wal-inkar. Wa inda ta'arud yata'awwal an-nass wa yurudduhu ila ar-ra'yi. Bagaimana cara menggabungkan antara Quran dan sunnah dengan ilmu kalam? Ini menurut mereka, mereka menggabungkannya dengan cara inda ta'arud, kalau terjadi pertentangan antara nas-nas Al-Quran wa sunnah dengan apa yang mereka gariskan dari pikiran-pikiran mereka, yata'awwalun nas, mereka akan takwilkan nas-nasnya, ditakwilkan Qurannya, ditakwilkan sunnahnya. Wa yarudduhu ila ar-ra'yi, dan mereka cocokkan dengan ra'yu mereka. Wal ara'il mukhtalifah, dan pendapat-pendapat yang bermacam-macam. Fayaulu amruhu ilal hayrah wadhalal wasyak. Akhirnya urusannya berakhir kepada al-hayrah, kebingungan. Wadhalal, kesesatan. Wasyak, keraguan. Karena justru Quran yang sunnah ditakwilkan, mencocokkan dengan akal-akal mereka, sedangkan ara'ihim al-mukhtalifah, pendapat mereka tentu yang ada, yang dimaksud adalah pendapat yang berbeda-beda. Kama qala Ibn Rushd Al-Hafid, wa huwa min a'lamin nasi bimadahibil falasifah, dan dia adalah orang yang paling mengerti madhab filsafat, wa maqalatihim, dan ucapan-ucapan mereka. Dalam kitabnya Tahafutut Tahafut, Tahafut At-Tahafut, qanifidina azakumullah. Karena Al-Ghazali menulis ketika mulai berubah dari mantik ilmu kalam kepada yang lebih baik maunya, dia tulis Tahafutul Falasifah, yakni kesalahan-kesalahan atau penyimpangan falasifah. Tetapi dalam buku beliau Tahafutul Falasifah masih banyak penyimpangannya di dalamnya. Akhirnya muncul buku ini, Tahafutul Tahafut, tahafutnya buku tahafut. Qanabina azakumullah. Wa min alladhi qala fil ilahiyyati shay'an ya'taddu bihi. Wa kadzalika al-amidi, dikatakan wa man alladhi qala fil ilahiyyati shay'an ya'taddu bihi. Siapa yang berbicara, man alladhi qala fil ilahiyyati shay'an, siapa yang berbicara tentang ketuhanan sesuatu, maka yu'taddu bihi, maka dia harus mempertanggungjawabkan, karena dianggap. Wa kadzalikal amidi, demikian pula al-amidi, afdalu ahli zamanihi, waqifun lil masail kibar ha'ir, dia menyatakan atau dikisahkan padahal alimin fi zamanihi, yang paling ahli dalam bidang filsafat. Ternyata waqifun fil masail kibar ha'irun, ternyata dia berdiri di masalah-masalah besar dalam keadaan bingung. Khamisina azakumullah. Kalimat-kalimat tadi, ucapan-ucapan beliau menunjukkan kalau mereka dalam keadaan bingung. Padahal ahli ilmu kalam. tetapi ha'irun. Wa kadzalika al-Ghazali intaha akhiru amrihi ila al-waqfi wal hayra. Al-Ghazali juga penulis kitab Ihya Ulumuddin juga sama. Intaha akhiru amrihi, berakhir dari urusan dia pada al-waqf wal hayra. Berhenti pada sesuatu wal hayra dan bingung. Fil masail al-kalamiyah, dalam masalah-masalah kalamiyah. Tuma a'rada an tilka turuqi, dan mereka berpaling dari jalan-jalan tersebut. Sebab kebingungan, pada ujungnya bingung. Kemudian mereka tinggalkan ilmu kalam. A'rada an tilka turuqi wa aqbala ala ahadits ar-rasul. Yang akhirnya mereka tinggalkan jalan-jalan ilmu kalam tadi, kemudian kembali kepada jalan-jalan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famata wal Bukhari ala sadrihi. Akhirnya meninggal Al-Ghazali dalam keadaan kitab Bukhari ada di dadanya, sedang dibaca. Wa kadzalika Abu Abdullah Muhammad Umar Ar-Razi. Demikian pula Abu Abdullah, yaitu Muhammad ibn Umar Ar-Razi. Qala fi kitabih, dia katakan dalam kitabnya yang dia tulis dengan judul Aqsamul Ladzat. Aqsam Al-Ladzat, bagian-bagian kenikmatan. Apa kata beliau dalam syairnya yang ditulis dalam kitab beliau? Qala nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilud dunyana adhan wa wabalu walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu fakam qad ra'ayna min rijalin wa dawlatin fabadu jami'an musri'ina wa zalu wa kam min jibalin qad 'alat shurufatuha rijalun fazalu wal jibalu jibalu. Katanya, kata Abu Abdullah Razi, nihayatu iqdamil uqul iqah, akhir dari mendahulukan akal adalah iqah. Apa iqah? Simpulan yang tidak bisa dilepas, buntu, itu iqah. Wa ghayatu sa'il alamin dhalalu, dan ghayatu sa'il alamin, ujung dari usaha seluruh alam untuk mencari kebenaran, ujungnya sesat kalau tanpa bimbingan Quran wa sunnah. Sekian banyak orang-orang yang berupaya untuk mencari eksistensi Tuhan, mencari kebenaran katanya, tetapi dengan akal mereka, apakah mereka mendapatkannya? Ikhwanuddin a'azakumullah, tanpa bimbingan Quran dan sunnah, tidak akan mendapatkan apapun dari kebenaran. Mendapatkan sedikit, tetapi yang paling pentingnya mereka tidak dapatkan. Dan ujung-ujungnya dalalu, silakan lihat. Kecuali mereka-mereka yang akalnya masya Allah sehat, sehingga berakhir dengan kalimat, tidak ada jalan lain kecuali Al-Quran wa sunnah. Ini selamat. Tetapi yang mencarinya dengan akal murni, apa ghayatuhu? Dalalu. Ghayatu sa'il alamina dalalu. Ujung dari perjuangan mereka mencari ketuhanan dan sebagainya, ujungnya sesat. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Sedangkan roh-roh kita, fi wahsyatin, di dalam wahsyah, ketidaktenteraman di badan-badan kita. Wahsyah itu merasa sendiri, pengen kembali, pengen pulang. Itu wahsyah namanya. Arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Roh-roh kami, roh-roh kita dalam keadaan sudah gelisah, ingin keluar dari badan kita. Maknanya umur kita terbatas, roh kita sebentar lagi keluar. Wahasilu dunyana adhan wa wabalu. Sedangkan hasil dari dunia kita hanya adhan wa wabalu, hanya gangguan dan bencana. Dunia isinya cuma itu. Walam nastafid min bahtina tula umrina, kata Razi selanjutnya. Dan lam nastafid, kita tidak mendapatkan faedah apapun, min bahtina, dari pembahasan-pembahasan kami. Ini pembahasan ilmu kalam. Tula umrina, sepanjang umur kita, kita tidak mendapatkan faedah apapun sepanjang umur kita. Siwa an jama'na fihi qila wa qalu, selain kita hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Ini ucapan pakar ahli kalam yang pada akhirnya taubat dan menyatakan lam nastafid tul umrina, Kita tidak mendapatkan apapun min bahtina tula umrina. Kita tidak mendapatkan apapun dalam pembahasan-pembahasan ilmu kalam ini sepanjang umur kita. Siwa an jama'na qila wa qalu. Hanya mengumpulkan katanya si Fulan, katanya si Fulan, katanya Socrates, katanya Plato, katanya Aristo, dan seterusnya. Jama'na qila wa qalu. Hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Fakam ra'ayna min rijalin wa jawlatin. Dan kita berapa banyak kita lihat manusia-manusia dan negeri-negeri fabadu jami'an. Semuanya lenyap. Badu jami'an. Muzri'in. Dengan segera. Wazalu. Dan akhirnya sirna. Ini mendukung apa yang dikatakan tadi. Bahwa ruh arwahina fi wahsyatin min jusumina. Ruh-ruh kita ini sudah gelisah pengen keluar dari jasad-jasad kita. Berapa banyak kita saksikan manusia-manusia dan juga negeri-negeri yang dulu pernah ada kemudian lenyap sirna. Kemarin ada si fulan, sekarang telah wafat. Rahimahumullah. Dulu ada negeri ini, negeri itu, sekarang sudah hilang. Khamilina azakumullah. Badu jami'an musri'ina wazalu. Mereka lenyap seluruhnya dan dengan segera sirna. Wa kam min jibalin qad 'alat shurufatuha. Sedangkan berapa banyak kita lihat gunung-gunung shurufatuha yang tinggi menjulang puncak-puncaknya. Shurufatuha adalah puncak-puncaknya. Rijalun fazalu wal jibalu jibalu. Orang-orangnya sirna wal jibalu jibalu. Sedangkan gunungnya tetap gunung sampai hari ini. Iya toh? Apa maknanya? Semua usaha-usaha manusia sama seperti keadaan manusia itu sendiri. Sebentar sirna, sebentar lenyap. Tetapi apa yang dari Allah? Al-jibalu jibalu. Yang namanya gunung tetap gunung dari dulu sampai sekarang. Masya Allah. Khamilina azakumullah. Laqad ta'ammaltu turqal kalamiyya wal manahijil falasifah. Fama ra'aituha tashmi' alilan wala tarwi ghalilan. Masih dilanjutkan ucapan Razi. Kata beliau, dan aku sudah merhatikan jalan-jalan ilmu kalam dan manhaj-manhaj filsafat. Fama ra'aituha, kami tidak melihatnya bisa menyembuhkan penyakit dan tidak pula bisa menghilangkan dahaga. Tidak bisa menghilangkan haus dan tidak bisa menyembuhkan penyakit. Wa ra'aitu aqrab at-turqa tariqul Qur'an, dan aku melihat seringkas-ringkas jalan adalah jalan Al-Qur'an. Lihat pakar ahlul kalam pada akhirnya merasa bahwa jalan yang dilaluinya berputar-putar dalam keadaan tidak mendapatkan faedah apa-apa kecuali jama'na fihi qila wa qalu, kecuali hanya mengumpulkan ucapan orang, katanya dan katanya. Tetapi jalan yang paling ringkas, kata beliau, ternyata Al-Qur'an. Iqra' fil isbat, silakan baca dalam menetapkan sifat Allah. Tinggal baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, untuk menetapkan Allah Maha Tinggi, tinggal baca, kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang thayyib. Selesai. Bahwa Allah Maha Tinggi. Wa qra' bin nafi, dan baca dalam menafikan sifat-sifat Allah yang tidak pantas baginya. Yani sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Tinggal baca, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa bagi Allah sesuatu pun. Wala yuhayutuna bihi ilma, dan enggak ada yang meliputi Allah ilmunya. Ini Allah tidak bisa diliputi oleh ilmu manusia atau ilmu makhluk-makhluknya. Selesai. Baca fil isbat, ayat-ayat isbat. Baca fil nafi, ayat-ayat nafi. Yang menafikan sifat yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Hada aqrabut tariq, tariqul Qur'an. Seringkas-ringkas jalan adalah jalan Al-Quran. Tumma qala, kemudian beliau berkata, wa man jarraba mithla tajrubati arafa mithla ma'rifati. Siapa yang mencoba seperti apa yang aku alami, dia akan mengetahui seperti pengetahuanku. Silakan. Wa kadzalika qala Syekh Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Karim Syihristan. Qala ibn Na'azakum liyat, dikatakan oleh Razi, man jarraba mithla tajrubati arafa mithla ma'rifati. Siapa yang mencoba seperti apa yang aku alami, maka dia akan mendapati pengetahuan seperti yang aku ketahui. Ya, ini kalau enggak percaya coba sendiri. Khonuna azakumullah, kira-kira orang yang cerdas akan mencoba atau cukup dengan pengalamannya Razi? Khonuna azakumullah, orang yang cerdas akan mencukupkan dengan pengalaman seorang yang dengan jujur menyatakan bahwa aku sudah membahas ilmu kalam sekian lama sepanjang umurku. Walam nastafid fi bahthina tula umrina, tapi kami tidak mendapatkan faedah sepanjang umur kami kecuali siwa'an jama'na qila wa qalu. Ini ucapan dari pengalaman beliau, dan beliau berkata, silakan siapa yang mencoba apa yang aku alami, niscaya dia akan mengetahui apa yang aku ketahui. Bahwa ternyata yang paling dekat adalah jalan Al-Quran. Maka seorang yang cerdas cukup dengan pengalaman dia, enggak perlu mempelajari ilmu kalam. Jangan berpikir, kalau gitu saya akan coba. Seperti percobaannya Ar-Razi, saya akan pelajari ilmu kalam. Apakah ujungnya sama? Kebingungan juga. Ya. Kalau sampai umurnya pada pembuktian ternyata memang benar kata Ar-Razi, selamat dia. Tapi kalau belum sampai kepada kesimpulan itu, kamu sudah mati. Bagaimana? Jangan bodoh. Jangan seperti yang pernah kita misalkan. Tembok ini keras. Itu si fulan nabrak, sudah berdarah kepalanya. Siapa yang mencoba seperti dia, hasilnya kayak dia. Coba. Coba. Setelah dicoba, imma dia sadar, oh ya ternyata tembok itu keras. Selamat kan? Berarti, walaupun sudah berdarah-darah. Bisa jadi dia nabrak dan kemudian mati. Bagaimana penyesalannya? Kapan dia akan menyesalinya? Sudah terlambat. Sudah mati dia. Hati-hati dari apa yang dikatakan oleh beliau dengan kalimat man jarraba mithla tajrubati arama mithla ma'rifati. Bukan maknanya suruh nyoba. Bukan. Maknanya kalau enggak percaya, coba sendiri. Itu maknanya. Ya ini mengenyek orang-orang yang enggak percaya. Silakan buktikan kalau enggak percaya. Kita cukup percaya dengan apa yang terjadi, bukan pada satu orang. Pada Al-Ghazali, ghafarallahu lahu. Dan pada Ar-Razi, ghafarallahu lahu. Dan juga sekarang yang ketiga, ucapan Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Al-Syihristani. Apa kata Syihristani? Innahu lam yajid indal falasifati wal mutakallimin illa al-hirah wal nadam. Sesungguhnya tidak didapati oleh ahli filsafat dan ahli kalam kecuali kebingungan dan penyesalan. Ini yang dikatakan dan diungkapkan oleh Syihristani dalam bentuk syair juga. Apa kata beliau dalam syairnya? La amri laqad tuftul ma'ahid kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala zaqnin aw qari'an sinna nadimi. Apa kata beliau? Sungguh. Laqad tuftul ma'ahid. Sungguh aku sudah keliling kampus-kampus mempelajari ilmu ini. Wa sayyartu tarafi baina tilkal ma'alim, dan aku sudah kelilingkan pandanganku ke rambu-rambunya. Sudah mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat di seluruh ma'had-ma'had, kampus-kampus, sudah dikelilingi semua. Ya sekarang istilahnya kampus. Dulu istilahnya ma'ahid. Tuftul ma'ahid kullaha. Dia sudah mengelilingi ma'had-ma'had seluruhnya yang mempelajari ilmu kalam. Wa sayyartu tarafi baina tilkal ma'alim, dan aku sudah melihat rambu-rambunya, aturan-aturannya, aku turuti semua. Falam ara illa wad'an kaffa ha'irin, aku tidak melihat mereka kecuali orang-orang yang wad'an kaffa ha'irin, tidak melihat mereka kecuali orang yang meletakkan tangan kebingungannya ala zaqmin, di atas dagu. Au qari'an sinna nadimi, atau orang yang mengungkapkan ungkapan penyesalan. Lihat, ini pengalaman beliau juga. Setelah keliling ke kampus-kampus filsafat, keliling ke ma'had-ma'had ilmu kalam, ternyata dia tidak melihat mereka kecuali dua manusia. Imma wadi'an kaffaha'irin atau qari'an sinna nadimi. Imma orang yang meletakkan tangannya di atas dagunya. Lamun. Bingung. Begini atau begini, enggak tahu. Tangan di atas dagu. Kayak gini nih. Kenapa? Bingung, ngelamun. Khonilina azakumullah. Yang jenis kedua, orang yang sinni nadimi. Orang yang menyesal. Seperti ucapannya Al-Ghazali, ucapannya Razi, dan sekarang Syihristani. Ini qari'an sinni nadimi. Yang mengungkapkan sesuatu penyesalannya. Kenapa saya menghabiskan umur saya untuk itu? Dia mencari seumurnya sekian puluh tahun mencari. Sedangkan anak SD tadi menghafalkan ucapan Rasulullah SAW. Buniyal Islamu ala khamsin, dia sudah dapat. Yang tadi belum dapat. Sampai tua belum dapat. Sedangkan anak kecil sudah dapat. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah. Masya Allah. Khamisin a'azawla kaum muslimin. Yang saya hormati. Berarti mereka menyesali karena kehabisan waktu dalam keadaan belum mendapatkan apa yang mereka cari. Wa kadzalika qala Abul Ma'ali Al-Juwayni, demikian pula dikatakan oleh Abul Ma'ali Al-Juwayni yang juga pernah terfitnah dengan ilmu kalam. Ya ashabana, kata beliau, ya ashabana la tashtaghilu bil kalam. Falau arafta anna al kalama yablugh bi ila ma balagha mashtaghaltu bihi. Wa qala 'inda mautihi, kata Abul Ma'ali, wahai sahabat-sahabat kami, la tashtaghilu bil kalami, jangan kalian menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Falau araftu anna al kalam yablugh bi ila ma balagh mashtaghaltu bihi. Walaupun aku tahu kalau kalam ini, kalaupun aku mengetahui bahwa ilmu kalam bisa menyampaikan pada sesuatu, aku tetap enggak akan menyibukkannya dengan itu. Karena sudah ada yang lebih baik. Itu Quran wa Sunnah. Wa qala 'inda mautihi, dan berkata ketika matinya, laqad khudtul bahral khadma wa qallaitu ahlal islami wa 'ulumihim wa dakhaltu fil ladzi nahawni 'anhu wal an fa in lam yatadarakani rabbi bi rahmatihi fal wailu li ibn al juwayni wa ha ana da amutu 'ala aqidati ummi aw qala 'ala aqidati 'ajaiz an nisabur. Apa ucapan beliau terakhirnya, ucapan Al-Juwayni ini? Katanya, sungguh, laqad khuttum al-bahral khadmi. Aku sudah mengarungi lautan yang sangat luas. Mengarungi lautan enggak nyampe-nyampe. Wa qallaitu ahlal islami wa ulumihi. Dan aku tinggalkan kaum muslimin dan ilmu mereka. Apa ilmunya kaum muslimin? Allah, qala rasul, wa aqwalus salaf. Aku tinggalkan ilmu mereka. Aku terjerumus di dalam lautan yang luas. Wadakaltu fil ladzi nahawni anhu. Akhirnya aku masuk kepada perkara yang mereka melarangku. Ini ilmu kalam. Aku masuk kepada ilmu yang mereka sudah melarangku. Wal'an. Tetapi ternyata sekarang, ini ketika akan matinya, dia berkata, sekarang, fa'in lam yatadarakani rabbi birahmatihi, kalau saja Allah tidak merahmati aku, fal wailu li ibnil juwayni, maka celakalah ibnul juwayni, ini dirinya. Kalau saja Allah tidak merahmati aku, celaka. Celaka ibnul juwayni, celaka aku. Wa ana da amutu ala aqidati ummi, lihat sekarang aku mati dengan akidah ibuku. Au qala, atau dikatakan pula, ala aqidati ajaiz Nisabur, aku mati dengan akidahnya ajus-ajus dari Nisabur. Aku mati dengan akidahnya orang-orang tua Nisabur. Apa maknanya? Maknanya ujung-ujungnya kembali kepada apa yang pernah dihafal waktu kecil oleh ibunya. Hafalkan rukun Islam, hafalkan rukun iman, hafalkan itu. Kesana kemari di lautan tadi, la faidata fi, enggak ada faedah apa-apa. Sama dengan ucapan yang sebelumnya, lam nastafid fibahtina tula umrina. Kami enggak mendapati faedah apapun dalam pembahasan kami sepanjang umur kami. Demikian pula Al-Juwayni menyatakan, sungguh aku tenggelam dalam lautan yang sangat luas. Sampai aku mati dalam keadaan kalau saja Allah tidak merahmati aku, celaka. Kalau saja Allah tidak merahmati aku, celaka. Ibnu Juwayni. Wa anadha, lihatlah aku sekarang mati dengan akidah ibuku, dengan akidahnya orang-orang tua di Sabur. Yani tetap kembalinya pada itu-itu juga. Nyari ke sana kemari, kalau mau ngatakan kuping ya ini, selesai. Jangan begini atau jangan berupaya untuk menunjuknya dengan sikunya. Enggak bakal bisa-bisa, susah-susah. Nih, selesai. Ya ini loh, mau nunjuk pakai ini. Kapan bisa terjadi? Nggak nyampe-nyampe. Dengan ilmu kalam, dengan qala Allah qala Rasul langsung sampai. Waha anada amutu ala aqidati ummi. Lihatlah aku sekarang mati kembali kepada akidah ibuku. Wa kadzalika qala Syamsuddin al khazru wa syahi. Nah, wa kana min ajalli talamidi Fakhruddin Ar-Razi. Dia adalah salah satu murid terkenalnya dari Fakhruddin Ar-Razi. Berkata li ba'dil fudala, berkata kepada beberapa tokoh-tokohnya, wa qad dakhala alaihi yawman, ketika dia masuk pada satu hari, faqala ma ta'taqiduhu, apa yang kau yakini? Qala ma ya'taqidul muslimun. Ketika ditanya apa yang kau yakini, dia jawab, ma ya'taqiduhul muslimun, aku meyakini apa yang diyakini oleh kaum muslimin. Faqala wa anta munsharihus sadr lidzalika mustayqinun bih, apakah engkau lapang dadamu dan apakah engkau yakin dengan itu? Aka maka faqala na'am, dijawab iya. Faqala ashkurullah ala hadhihi an-ni'mah, syukurilah engkau atau syukurlah engkau dengan kenikmatan itu, bersyukurlah engkau dengan kenikmatan. Lakinni wallahi ma adri ma a'taqidu, sungguh kami tidak tahu apa yang kami yakini. Wallahi ma adri ma a'taqid, sungguh aku tidak tahu, tidak ngerti apa yang aku yakini. Wallahi ma adri ma a'taqid, diulangi sampai 3 kali. Wallahi ma adri ma a'taqid, wallahi ma adri ma a'taqid, aku tidak yakin apa yang aku yakini, aku tidak mantap apa yang aku yakini. Wabaka, dan kemudian menangis. Hatta akhdala lihyatahu, menangis sampai mengalir air matanya membasahi jenggotnya. Akhdala lihyatahu. Khamil bin Azak melihat seorang yang sudah tenggelam dalam ilmu kalam, melihat tokoh-tokoh kaum muslimin, tanya, kamu apa yang kau yakini? Aku meyakini apa yang diyakini oleh kaum muslimin, tentang la ilaha illallah, tentang rukun-rukun iman, apa yang dikatakan dalam Quran dan Sunnah, aku yakin. Apakah kau yakin? Mantap di hatimu? Aku yakin. Aku mantap di hatimu. Wa munsharihus sadr, dadamu lapang bisa menerimanya. Lapang dadaku dan aku bisa menerimanya dengan yakin. Usyukur Rabbah, kata orang tadi. Kata ahli kalam tadi, bersyukurlah engkau. Bersyukurlah engkau dengan kenikmatan tersebut. Itu nikmah, katanya. Sedangkan aku, kata ahli kalam tadi, aku madadri ma'ataqidu, sungguh aku tidak tahu apa yang aku yakini. Aku tidak ngerti apa yang aku yakini. Aku tidak ngerti apa yang aku yakini. Terus diulang-ulang sampai menangis, sampai basah jenggotnya. Apa maknanya ini? Maknanya orang yang mempelajari ilmu kalam berakhir dengan keraguan, berakhir dengan kebingungan, berakhir dengan ketidakjelasan. Sudah terbukti sekian orang mengungkapkan penyesalannya. Ngapain kemudian kita ulangi lagi dengan bangga? Selamat datang di kampus filsafat. Selamat datang di kampus tak bertuhan. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min ad-dalal. Yang berikutnya. Walibni Abil Hadid. Al-Fadil al-Mashhur bil-Iraq. Fikaya aghlutah al-fikar. حار أمري وانقضى عمري سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أدى السفر فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. كتب لي كتب ابن أبي الحديد فيك يا أغلوطة الفكر, padamu wahai ughlutatul fikr. Dia juluki ilmu kalam dengan ughlutatul fikr, dengan kerancuan-kerancuan berfikir. Ughlutah, kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, al-fikr dari fikr. Kepadamu wahai kerancuan-kerancuan berfikir, hara amri wan qada umri, padamu aku habiskan umurku, aku habiskan segala urusanku padamu, wahai kekacauan berpikir, wahai ilmu kalam. Safartu fika, aku safar untuk mencari ilmu yang seperti ini, ilmu ughlutatul fikr. Safartu fika al-uqul, aku safar akal-akalku pergi ke sana, ke ughlutatul fikr. Fama rabihtu, aku tidak mendapatkan keuntungan apapun. Illa adas safari, kecuali kelelahan safar. Safar perjalanan jauh, tidak mendapatkan apa-apa. Maka yang didapat hanya kelelahan safar. Demikian pula akal ini berpikir dengan ilmu kalam kesana kemari seperti orang yang safar. Ini al-uqul, kata dia, safartu fika al-uqul, safarat. Safarat fiha al-uqul, karena fa'ilnya adalah uqul, maka safarat. Safarat fika al-uqul, akal-akal ini safar kepadamu, wahai uqlu total fikr, wahai kerancuan-kerancuan berpikir, wahai ilmu al-kalam. Tetapi tidak mendapatkan apapun, fama rabihat, tidak mendapatkan keuntungan apapun, illa adas safari, kecuali kelelahan safar. Falahallahu al-ula za'amu annaka al-ma'rufu bin nazari. Kemudian mereka menganggap, mengatasnamakan Allah, bahwasanya engkau al-ma'ruf bin nazari, engkau yang paling hebat dalam berpikir, dalam memandang, dalam memutuskan, paling hebat. Ma'ruf bin nazar, katanya, za'amu. Kalimat za'amu maknanya, katanya, tapi dusta. Kadabu, ternyata mereka berdusta. Innal ladzi dzakaru, yang mereka sebutkan kharijun an quwwatil bashari, yang mereka sebutkan semuanya keluar dari kekuatan manusiawi. Keluar dari kekuatan manusiawi. Pikirkanlah tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Kalau sudah berpikir tentang zat Allah, kharijun an quwwatil bashari, akan keluar dari kekuatan akal-akal manusia. Maka itu sungguh imam melelahkan tanpa hasil, wa imam merusak akal-akal itu sendiri, menjadi majnun, jadi orang gila, stres. Qanudina azakum, dan masih ada lagi yang akan disebutkan di sini, seperti al-khunji inda mautihi. Qala ma araftu mimma hasaltuhu syai'an siwa annal mumkin yaftaqir ilal murajjah. Thumma qala al-iftiqar wasfun salbi. Amutu wa ma'araftu syai'a. Kata al-Khunji rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Aku tidak tahu mimma hasaltuhu. Aku tidak tahu apa yang aku hasilkan. Sedikit pun dari apa yang aku pelajari. Ini ilmu kalam. Siwa kecuali annal mungkin yaftaqir ilal murajjih. Bahwa yang mungkin itu butuh pendukung. Dan namanya dukungan itu adalah sifat yang berikutnya. Amut. Wa na'araftu syai'an. Aku mati dalam keadaan aku tidak mengetahui apapun. Ini aku tidak tahu kecuali ini. Ini pun membingungkan. Apa maksudnya? Yang mungkin butuh dukungan. Bahwa pendukung itu adalah sifat yang mendatang. Aku tidak tahu apa-apa. Wa na'araftu syai'an. Aku tidak mengetahui apapun dari apa yang aku pelajari. Wa qala akhar, dan orang lain lagi berkata, attaji'u ala firashi wa adha'ul milhafah ala wajhi. Aku berbaring di pembaringanku, di kasurku. Wa adha'ul milhafah ala wajhi, dan aku letakkan selimutku di wajahku. Aku letakkan spray di wajahku. Wa uqabil baina hujaji ha'ula wa ha'ula, dan aku mulai membandingkan antara alasan mereka dan alasan mereka. Hatta yattali'al fajr, sampai terbit fajar. Berbaring malam hari, meletakkan kain di mukanya, berpikir terus alasan-alasan yang ini, alasan-alasan yang itu, alasan kelompok ini, alasan kelompok itu, hatta yatali'al fajar wa lam yatarajjah 'indi minha syai', dan tidak ada yang bisa ditarjih sedikit pun dari apa yang aku pikirkan. Sampai pagi enggak tidur sama sekali, tidak menemukan apapun. وَمَنْ يَصِلْ إِلَى مِثْلَ هَذِهِ الْحَالِ إِنْ لَمْ يَتَضَارَكَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَإِلَّا تَزَدَّقُ. Siapa yang sampai kepada keadaan seperti ini, seperti mereka-mereka tadi, إِنْ لَمْ يَتَضَارَكَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ, kalau tidak diberi rahmat oleh Allah, kalau tidak diberi rahmat oleh Allah, niscaya dia tazandak, jadi zindir, sesat, kafir, kalau saja tidak diberi rahmat. Kama qala Abu Yusuf, man talaba ad-din bil kalami tazandaq. Dikatakan oleh Abu Yusuf, siapa yang mencari agama dengan ilmu kalam, tazandaq, dia jadi zindiq. Wa man talaba al-mala bil kimia aflas. Siapa yang mencari keuntungan dunia dengan kimia, aflas. Tahu kimia? Hah? Pelajaran kimia. Tetapi waktu itu kimia dipakai untuk sihir. Untuk nipu orang, untuk cari duit. Ini campur ini bisa begitu. Wah, kaget semua. Qul inna a'udzu bikumullah aflas. Siapa yang mencari harta, mencari keuntungan dengan itu, gagal atau pasti rugi. Wa man talaba ghariban hadis kadzab, dan siapa yang mencari hadis-hadis yang gharib, maka akhirnya dia berdusta atas nama Rasul. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, hukmi fi ahli al-kalam, hukumku pada mereka-mereka ahli al-kalam, an yudrabu bil jarid, hendaklah mereka dipukul dengan pelepah korma. Wan ni'al, dipukul dengan sendal, dipukuli. Wa yutafu bihim fil qabail wal asyair, dan kemudian dikelilingkan di suku-suku dan kabilah-kabilah, ke desa-desa dikelilingkan sambil dipukuli, sambil diucapkan yuqal hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah wa aqbala ala ahli al kalam, ini balasan orang-orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan justru mempelajari ilmu kalam, sambil dipukul, dikelilingkan ke seluruh kampung-kampung muslimin. Wa qala laqad tala'tu min ahli al-kalami ala syai, laqad tala'tu min ahli al-kalami ala syai ma dhanantu musliman yaquluhu, aku sudah melihat dari golongan ahli al-kalam atas beberapa perkara, melihat pada ahli al-kalam beberapa perkara, ma dhanantu musliman yaquluhu, sungguh aku tidak menduga, tidak mengira kalau seorang muslim akan ngomong seperti itu. Berarti mengerikan sekali. Aku melihat dari ilmu kalam, kalimat-kalimat yang aku menduga orang muslim gak akan ada yang bicara seperti itu. Wali an yubtala al-'abd bi kulli ma nahaa Allahu anhu, kalau saja seorang hamba melakukan sekian macam pelanggaran-pelanggaran yang dilarang, dosa-dosa seluruhnya selain syirik, itu lebih baik daripada dia terfitnah dengan ilmu kalam. Ini masih ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau saja dia berbuat dosa, sekian macam dosa selain syirik, itu lebih baik daripada dia terfitnah dengan ilmu kalam, yang akhirnya jadi dhal, yang akhirnya jadi sesat, jadi kufur. Sungguh aku melihat dari ahli kalam, kalimat-kalimat yang aku tidak menduga kalau seorang muslim akan ngomong seperti itu. Sudah saya contohkan waktu itu di Bandung sana, di kampus-kampus filsafat, membuat sepanduk selamat datang di kampus tak bertuhan. Setelah itu disambut murid-murid barunya, mahasiswa-mahasiswa baru, dengan orasi yang isi orasinya kalimat-kalimat yang juga mengerikan, dengan kalimat anjing hu akbar katanya. Subhanallah. Ma dhanantu musliman yaquluhu, sungguh saya pun menduga, kita pun menduga, tidak mungkin seorang muslim ngomong kayak gitu. Iya kan? Mustahil seorang muslim mengatakan seperti itu. Anjing maha besar, enggak mungkin. Tapi terjadi. Pada siapa? Pada ahlul kalam, ahlul mantiq, ahlul filsafat. Na'udzubillahi minadh dhalal. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.